Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahmani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa umat ini dan kita semua bahkan sangat membutuhkan ilmu syariat dengan bimbingan para ulama-nya. Seperti yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, laulal ulama lakanan nas mithlal bahaim. Kalaulah bukan karena ulama, niscaya manusia ini seperti binatang yang kuat memakan yang lemah, semena-mena kezolimannya, rusak akhlak dalam muamalahnya, rusak muasyarah antara suami istri, dan seterusnya, anak dengan orang tua. Semua itu tidak akan baik kecuali dengan bimbingan ilmu melalui para ulama-nya. Kalau tidak, tidak akan ada beda antara manusia dengan binatang. Imam Abu Muslim Al-Khawlani juga pernah mengatakan, al-ulama fil ard mithlun nujum fis sama. Ulama di bumi ini seperti bintang di langit. Idza badat linnas ihtadaw biha wa idza khafiyat alaihim tahayyaru. Jika bintang itu tampak, ada dan terlihat, orang senang, terbimbing, terarah perjalanannya kemana dia ingin, utara, selatan. Bintang itu patokannya. Tapi ketika itu hilang, tidak ada, maka manusia dalam kebingungan, gak tahu arah di malam hari. Kalau di tengah lautan sana, mana daratan, mana selatan, mana utara, bintangnya gak ada. Seperti itu kedudukan seorang alim. Dengannya orang terbimbing, terarah kepada yang diridhai Allah. Dengan ilmu yang Allah berikan padanya, afaman kana maitan fa ahyainah wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fi dhulumat laisa bi kharijin minha. Orang yang berilmu itu punya cahaya. Cahaya seperti Ibnu Qayyim sebutkan, orang kalau pegang cahaya di malam hari, ya orang lain butuh kepadanya, ikut jalan di belakangnya agar tidak tersesat. kamu bersepuluh misalnya, malam hari tidak ada lampu, dari sepuluh ini hanya satu yang pegang baterai senter, sehingga dia tahu arah, mana arah pulang ke kampung. Kamu di tengah hutan. Yang sembilan, ya harus mau selamat ikut pada orang ini. Dia yang pegang lampu. Ilmu itu pelita. Jika kamu ingin selamat, mengikuti orang yang punya ilmu. Ilmu mereka, akhlak dan adab mereka. Maka mereka butuh kepada orang yang berilmu, rujuk kepadanya dalam fatwa, nasihat, hukum, dan yang lain-lainnya. Para ulama, orang yang berilmu, menjadi rujukan agar, atau mereka menjadi sebab ijtima' atau ijtima'ul kalimah, bersatunya hati, dipersatukan dengan ilmu, dengan al-haq, menjadi sebab dengan ilmu pula terhindarnya umat ini dari perpecahan dan perselisihan dengan ilmu. Maka orang-orang yang berilmu itu a'azzu syai' fil ummah, seperti yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, mereka adalah paling berharga di umat ini. Aziz, paling bernilai di umat ini. Sangat diperlukan oleh umat. Akan selamat jika mereka terus dan bersama alimnya, orang-orang yang berilmu. Oleh sebab itu, menjadi hak seorang alim untuk kita berdoa agar Allah selalu berikan taufik kepada mereka, Allah tunjukkan al-haq kepada mereka, dan Allah jauhkan mereka dari segala kejelekan dan aib, agar Allah lapangkan dada mereka. Itu telah menjadi kewajiban umat ini kepada alim ulama'nya. Dengan alim pula banyak kita terbantu untuk mempelajari ilmu lebih ringkas, lebih mudah daripada kalau itu dibaca sendiri. Kamu kalau baca sendiri ingin memecahkan permasalahan suatu ilmu tersendiri, Mungkin saja bisa, tapi butuh waktu lama. Ini apa yang dimaksud? Bagaimana ini kamu harus perhatikan lama? Tapi dengan bimbingan seorang alim, sebentar dibuka kunci terpenting dalam bab itu. Ini maksudnya begini-begini. Selesai dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Faidah dan manfaat ketika ilmu itu diambil dari ahlinya dalam akidah, dalam fikih, dalam akhlak, dalam manhaj, dan perkara-perkara agama yang lainnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Perkara ilmu bagi seorang muslim yang dinasehatkan untuknya untuk selalu dekat dan bersama orang-orang yang berilmu, di situ barokah, di situ segala khair, kebaikan. Kalau diamati yang terdahulu-terdahulu, orang yang selamat dari fitnah setelah taufik dari Allah tentunya karena mereka dekat dan selalu bersama ulama-nya. Maka Allah selamatkan mereka dari berbagai cobaan fitnah yang melanda. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sungguh keberadaan seorang alim merupakan rizki dan anugerah yang Allah berikan kepada umat ini yang hendaknya dimanfaatkan keberadaan mereka untuk lebih mendekatkan kita kepada Allah dan menjaga kita dari berbagai macam fitnah. Kita tahu banyak dan sering mendengar keutamaan dan pahala orang yang berilmu. Ya fa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilmi walladhina utul ilma darajat. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, dan banyak ayat-ayat yang semakna dengan ini yang menunjukkan tingginya derajat orang yang berilmu. Mereka warasatul anbiya, pewaris para nabi. Jika Allah angkat mereka derajatnya, Allah muliakan, maka dengan kita memuliakan mereka, berarti kita memuliakan orang yang dimuliakan Allah. Berarti kita termasuk orang yang taat kepada Allah. Kita beribadah kepada Allah, bertaqarrub kepada Allah dengan memuliakan mereka. Makanya para ulama sebutkan mahabbatul ulama dinun yudanu bih. Mencintai mereka, menghormati mereka itu agama, ibadah yang kita sembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena memang mereka dimuliakan Allah, maka pantas untuk kita pun memuliakannya. Orang-orang yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis Rasul sebutkan fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar lailatal badr 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan alim dengan 'abid, ahli ibadah, itu seperti bulan di malam purnama dibanding seluruh bintang yang ada. Bulan di malam purnama paling sempurnanya, bulan bulat utuh tanpa cacat. Seperti Ibnu Qayyim katakan, Lailatul Sitt ba'da tsamani, di hari ke-14, 6 setelah 8, 14, yani malam ke-15-nya. Indah, cantik, menghiasi langit. Yang lain tampak kelihatan kecil bintang-bintang itu. Dan orang ketika melihat ke atas langit, yang mereka lihat bulannya, yang mereka puji, Masya Allah bagus bulannya. Selain itu dia sangat tinggi di langit sana, jauh dari gapaian tangan manusia. Artinya penserupaan ini dari Rasulullah SAW, seorang alim indah pada dirinya dengan hiasan ilmu yang ada padanya, dengan hiasan akhlak, sifat yang terpuji yang ada padanya, gerak-gerik, tutur kata yang ada padanya, indah. Mereka pun tinggi, artinya jauh dari kerendahan dan kehinaan kepada manusia. Gak minta-minta, gak mengemis, tidak bisa diatur dan diarahkan semau mereka dengan harta benda yang mereka punya. Mereka terhormat, tinggi dari kehinaan-kehinaan semacam itu. Orang yang berilmu. Malaikat pun meletakkan sayap-sayapnya. Ada yang mengatakan mereka meletakkan sayap, artinya itu tawadhu'nya malaikat kepada orang yang berilmu atau mengajarkan ilmu. Atau ada yang bilang mereka turun ikut hadir di majelis-majelis ilmu. Malaikat Allah, makhluk yang begitu besar, begitu mulia, tidak pernah maksiat. Karena begitu senangnya dan cintanya kepada ilmu dan orangnya, mereka turun datang di majelis-majelis ilmu. Atau maknanya mereka mengagungkan dan memuliakan majelis-majelis ilmu itu dan mendoakan kebaikan, beristighfar untuk orang yang ada di majelis itu. atau maknanya malaikat itu meletakkan sayap membantu bagaimana orang yang di majelis ilmu itu tersampaikan dengan baik, dengan mudah segala hajatnya, dan semuanya adalah kebaikan. Bahkan Rasul katakan ikan-ikan di air pun beristighfar, karena untuk orang yang berilmu, mereka diciptakan Allah untuk kemaslahatan manusia, binatang ini. Dan orang berilmulah yang akan mengajarkan mana yang halal, mana yang haram. Dengan ilmu mereka dirahmati akhirnya. Kalaupun disembelih dengan cara baik, jangan menyakiti, pastikan tajamnya pisau. Ilmu kan? Siapa yang mendapat manfaatnya? Bahkan binatang. Disembelih, tidak disakiti, paling nyaman bagi dia adalah penyembelihan. Bukan dengan cara dipukul atau disengat listrik atau yang lainnya. Karena ilmu mereka pun merasakan nikmat dan barokahnya, makanya mereka pun berdoa untuk orang-orang yang berilmu. Sebagian ulama salaf katakan, khairul mawahib al-aql wa syarul masaib al-jahl. Sebaik-baik pemberian yang Allah berikan akal, ilmu, untuk ilmu, dan musibah terjelek adalah kejahilan seseorang jauh dari ilmu. Kata Imam Abdul Aswad Ad-Duali, laisa syai'a a'azzu minal ilm, enggak ada yang lebih mulia dari ilmu. Al-muluk hukama 'alan nas, pemerintah itu pemimpin rakyatnya manusia dengan hukumnya. Wal ulama hukama 'alal muluk, sementara ulama itu pemimpin pemerintah. Nah, mereka yang berfatwa, fulan begini, penggal kepalanya. Fulan melakukan pencurian, potong tangannya. Ini enggak boleh, ini mungkar. Harus begini, harus begitu. Pemerintah menjalankan. Siapa yang memerintah mereka? Ulama. Makanya kata Wahab ibn Munabbih rahimahullah, yatasya'ab minal ilm asyaraf wa inkana sahibuhu daniya wal izz wa inkana mahina wal qurb wa inkana qasiyya wal ghani atau wal ghina wa inkana faqiran wal mahaba wa inkana wadhi'an. Kata Wahab, dari ilmu terpancar, muncul darinya kehormatan. Walaupun orangnya rendah semula, hina, jadi agung. Walaupun semula orang bawahan, jadi dekat. Walaupun dia semula orang yang jauh, gak ada hubungannya. La nasab, wala darah, wala keluarga, wala suku, tapi jadi dekat sekali karena keilmuannya. Disegani walaupun dia orang yang rendahan ilmu. Makanya kata ibu dari Imam Atha ibn Abi Rabah, Imam Tabi'in Ma'ruf, Atha disebutkan mulai kecil, ini masa anak-anak, orangnya hitam, pendek dan ada luka-luka di kulitnya atau tubuhnya, dan miskin keluarganya, keluarga miskin, rendah status sosialnya kata orang. Kata ibunya, Atok, kamu gak punya apa-apa yang bisa kamu banggakan ke orang. Harta gak punya, muka tampan juga tidak, kulit putih juga gak ada. Nah, walhasil ada penyakit bahkan. Wallahi, kata ibunya, wahai Atok, tidak ada yang mengangkat dan memuliakan kamu kecuali ilmu. Maka belajar beliau ilmu sampai menjadi ulama besar, alim. Hingga Imam Syafi'i pun berkata, kalau aku menghadapi masalah sulit, rumit, gak mampu aku pecahkan, gak bisa aku ijtihad padanya, aku merasa puas, ridho untuk taklid dalam masalah itu kepada pendapat Imam Atha Ibn Abi Rabah Syafi'i. Di musim haji, dikala umat pada kumpul semua, ulama banyak, ulama banyak, masa itu masa tabi'in, masih banyak ulama. Di hadapan semua yang ada, khalifah memberi pengumuman. Tentu di musim haji banyak masyakil, pasti banyak masalah. Orang haji melakukan ini, hukumnya bagaimana, banyak pertanyaan, banyak fatwa yang diangkat. Namanya sekian banyak orang kumpul di satu tempat, pasti banyak problem, masalah. Maka khalifah sebagai penanggung jawab penyelenggara haji di masanya mengumumkan dengan lantang dan keras di hadapan semuanya, ingat banyak ulama. Khalifah berkata, tidak boleh ada yang berfatwa di musim haji ini. Dan mereka akan taati karena itu perintah Amirul Mukminin, perintah khalifah. Tidak boleh ada yang jawab pertanyaan, fatwa terkait hukum ini, itu, menyelesaikan masalah perselisihan orang. Tidak boleh ada yang bicara, tidak boleh ada yang berfatwa kecuali Imam atau Ibn Abi Rabah. Jadi agung, disegani karena ilmunya. Wala dia ponaannya khalifah, wala dia mantunya khalifah, wala anaknya, wala gak ada hubungan keluarga, wala punya modal atau saham kerjasama dengan khalifah, gak punya. Apanya yang dibanggakan? Dari harta gak ada, tapi disegani, dihormati, dimuliakan karena ilmunya. Makanya kata Wahab Ibnul Munabbih, ilmu yang angkat orang menjadi mulia kalaupun dia semula hina. Kata Fudail bin Iyad, alimun muallim yud'a kathiran fi malakutis sama. Seorang alim, dan itu dia ajarkan ilmunya, didoakan terus, didoakan banyak di kerajaan langit sana oleh para malaikat Allah. Terus banyak yang mendoakan dia karena ilmu. Makanya kata Mu'ad Ibnu Jabal radhiyallahu an, ta'allamul ilm, pelajari ilmu oleh kalian, fa inna ta'allumahu hasanah, Karena kamu belajar ilmu itu kebaikan tercatat bagimu, enggak sia-sia. Untuk timbangan amal kebaikanmu di akhirat. Dan kamu enggak tahu mana yang akan manfaat bagi kamu, mana yang akan menyelamatkan kamu dari murka Allah, dari neraka. Belum tentu amalan besar, amalan terkadang dari yang kecil. Tapi karena kamu ikhlas betul-betul karena Allah, itu yang akan menyelamatkan kamu. Makanya gak boleh meremehkan kebaikan sekecil apapun. Terlebih ini ilmu. Hasanah. Tercatat sebagai kebaikan kamu. Di timbangan kebaikan kamu. Wa talabahu ibadah. Kamu mencari belajar ilmu ibadah. Kalian ini sedang ibadah. Wa mudzakaratahu tasbih, kamu mudzakarah, ngulang, murojaah itu tasbih, zikir. Wal bahtsa anhu jihad, kamu bahas, kamu kaji itu jihad. Wa badlahu qurba, kamu amalkan itu qurba, pendekatan diri kepada Allah. Wa ta'limuhu liman la ya'lamuhu shadaqah, kamu ajarkan kepada yang belum paham itu sedekah. Maka kamu dalam ilmu dalam putaran kebaikan, enggak pernah lepas darinya. Sehingga apa yang menghalangi kamu untuk mau belajar dan mendatangi majelis ilmu? Apa rugimu? Sementara kebaikannya dan fadilahnya begitu besar. Keutamaan yang begitu banyak. Kata Sahal rahimahullah, man arada an-nazar ila majalisil anbiya falyandur ila majalisil ulama fa'rifu lahum dhalik. Yang ingin tahu majlis para nabi, ya lihatlah majlisnya para alim, majlisnya para ulama. Ketahui itu dari mereka, itulah majlisnya para nabi. Karena mereka pewaris para nabi, melanjutkan. Para nabi mengajarkan ilmu, seperti itu pula para ulama. Itu majlis para anbiya alaihimussalam. Kata Abdullah bin Umar, majlisu fiqh khairun min ibadati sittina sana. Sekali kamu bermajlis bahas fikih, hukum, ilmu, itu lebih baik dari ibadah selama 60 tahun. Besarnya fadilah ilmu. Sekali kamu bermajlis ilmu. Sahabat yang berkata, Abdullah bin Umar, ibadah 60 tahun belum tentu juga umurmu 60 tahun. Mungkin 40, 50 sudah kirim salam. Nah, daripada 60 tahun begitu, ini sekali kamu datang di majelis, lebih afdol dari itu 60 tahun. Besar keutamaannya. Yang semacam ini, kif yukassir yufarrid, seorang yang mengaku dirinya ahlu sunnah menyia-nyiakannya, enggak mau memakmurkan, enggak mau datang. Gharib wallahi gharib. Aneh. Dan entah apa yang di benaknya. Kalau saja ini urusan harta, keuntungan, kalkulasi keuntungan dunia, orang paling pertama mereka. Hatta jaraknya harus berangkat dari Kediri ke Bandung sana. Ada job, ada permintaan barang, segera tolong dikirim sekarang juga. Saya tunggu. Alamat saya di mana misalnya? Sini di kota ini. Nah. Loh, ini harganya sekian, Pak. Nah. Kamu jual dengan keuntungan 5 kali lipat. Saya tidak peduli. Pokoknya kirim, saya sangat butuh barang itu. 5 kali lipat faedahnya. Biasanya kamu dapat untung satu barang hanya 100 ribu, ini 500 ribu per barangnya, per item. Orangnya sangat butuh. Saya tunggu. Wallahi kalau seperti itu. Saya minta kalau itu kodian misalnya 100 kodi. 100 lusin kalau lusinan. Kalau ukurannya seperti itu 500 ribu per lusin. Nah kalau 100 lusin berapa? Kalau 100 kodi berapa? Kalau itu hitungannya hatta panas tang-tang jam 1 jam 2 siang. Berangkat kamu, yakin saya. Hujan deras tidak peduli. Luang 500 kali 100 kali. 100 ribu kali. Hatta hujan deras. Materi. Dunia. Nggak akan ada yang halangi kamu. Pilek labas, pilek-pilek sedikit. Bismillah. Ngeluak pusing tadi. Ada pusing. Perut sakit. Ya Allah, perut sakit. Biar. Nanti juga akan sembuh di jalan. Bagaimana nggak sembuh? 500 ribu kali 100. Itu materi. Semangat. Gak ada malas kalau sudah urusan materi. Gak ada sakit perut. Gak ada ini, gak ada itu. Gak ada hujan, gak ada panas. Tapi kif kalau itu akhiratmu. Sesuatu yang abstrak. Tidak kelihatan di kasat matamu. Keuntungannya. Fadilahnya. Ada saja alasan gangguannya. Makanya kata Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, guru besar Imam Malik, ma'ubidallah bimithlil fiqh, Allah enggak pernah disembah seperti dengan ilmu. Artinya ilmu adalah peribadatan kamu kepada Allah yang paling besar, paling agung. Ma'ubudallah bimithlil fiqh, kata Imam Az-Zuhri. Zuhri, anak muda, kata Imam Malik, aku mendapati sekian orang, dia sebutkan kalau gak salah 70 orang, di Masjid Nabi, orang tua-tua. Masing-masingnya kalau saja disuruh amanat jaga Baitul Mal, misalnya gudang Baitul Mal isinya emas, harta, masing-masing dari 70 orang ini pasti amanat, gak akan dia nipu, gak akan maling ngambil sedikit, gak akan, betul-betul amanat. Tapi kata Imam Malik, kalau sudah dia bicara ilmu, tidak satu pun kami bisa percaya. Jahil, bodoh, amanat pada dirinya naam, baik, gak akan nipu. Tapi kalau sudah bicara ilmu, bicara hadis, gak ada satu yang percaya. Kata Imam Malik, tidak satu pun aku bisa ambil darinya, kalau ilmu. Padahal ini orang tua-tua. Kata Imam Malik, datang Ibnu Syihab, ini Zuhri. Masih muda belia. Duduk di Madinah, kami pun, yakni para ulama Madinah, berdesak-desakan, berjubel-jubel mendatangi majelisnya. Anak muda, apa yang membuat dia terangkat dan jauh lebih mulia dari yang tua-tua itu? Ilmunya. Terangkat dan menjadi wibawa karena ilmu. Serupa dengan itu, Abu Dzar, juga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum mengatakan, babun minal ilm nata'allamu ahabu ilaina min alfi raq'ah tatawwu'an. Satu bab dalam ilmu kita pelajari itu lebih kita cintai, lebih kami cintai ketimbang 1000 rakaat. Lebih kami cintai daripada sholat 1000 rakaat sunnah. Ma'ruf. Keutamaan ilmu melangkaui jauh keutamaan amalan-amalan sunnah. Karena amalan sunnah seperti kata Imam Ahmad untuk dirimu sendiri. Pahalanya. Kamu puasa, sholat, ini. Nah kalau ilmu merata, kamu dapat, orang lain dapat, bahkan makhluk yang lain, binatang dapat manfaatnya. Makanya jauh lebih afdal. Satu bab lebih afdal dari sholat 1000 rakaat. Abu Hurairah, Abu Dzar Al-Ghifari, tabi'in yang setelah ini sahabat ma'ruf. Tabi'in tadi disebutkan dari Sufyan, dari Sahl, para a'immah, Imam Syafi'i, Imam Malik rahimahumullahu ajma'in. Ini yang kita ketahui dari besarnya keutamaan, dan ini sebagian dari begitu banyak yang kita sering dengar dari keutamaan-keutamaan ilmu. Maka sungguh menjadi kerugian besar jika majlis-majlis ilmu hampa dan kita pun bermalas-malasan untuk mendatanginya. Ketahui syaitan punya 1001 trik dan cara untuk menghalangi kamu dari khair. Ada saja yang sesekali begini, sesekali begitu. Terkadang ada yang beralasan, kenapa enggak datang? Anu, ustadznya masih junior, bukan ustadz senior, bukan ustadz besar. Siapa yang ustadz besar? Kita semua sama penuntut ilmu, kita semua sedang belajar. Kalau kamu pakai logika seperti itu gak akan ada hentinya. Atau seandainya taruhlah diterima ada ustadz senior, ada yang akan datang. Kenapa? Bukan syekh yang datang. Syekh yang datang, bukan kibar masyayikh yang datang, bukan imam. Logika yang sama. Kapan kamu terus menuntut ilmu? Kapan kamu mau belajar? Kapan kamu mau datang ke majelis ilmu? Dan orang yang semacam ini, kalau tidak segera dia berbenah diri, akan merugi dan menyesal. Akan nol dan hampa yang dia dapati. Ada penuntut ilmu dulu, duduk di majelis Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wada'i rahimahullah di Yaman sana. Dan kita tahu majelis Syekh Mukbil ini majelis ilmu, tetapi lebih ke arah hadithiyah, pembahasan hadis, perawi-perawinya, jarwat ta'dil, pembahasan mustalah ya, karena itu memang bidang beliau. Ini si penuntut ilmu ini merasa jenuh atau malas. Itu-itu aja yang dibahas oleh Syekh Mukbil. Tiap hari masalah riwayat, masalah mustalah, masalah ini, rawi. Nah. Saya ingin fikih, pembahasan fikih, penjabarannya, kaidah-kaidah fikih begini begitu. Maka hari-hari sementara dia duduk dan berada di ma'had Syekh Mukbil, di majelis Syekh Mukbil, dia di kamar. Syekh ngajar, dia di kamar. Ngapain? Dengarkan kaset-kaset Syekh Ibn Uzaimin rahimahullah. Syekh Uzaimin tentu lebih kepada pembahasan fikih, penjabarannya, kaidah-kaidah fikih, usul fikih. Nah, itu yang dia dengarkan siang malam, kaset itu sudah. Majelis Syekh di sampingnya di masjid, dia gak mau datang. Fikih ini luar biasa ya. Sampai kemudian Syekh sakit, dibawa ke luar negeri untuk berobat. Dia berpikir, ngapain di sini? Maka dia pindah ke Ma'had Syekh Ibn Uthaymin di Unayzah, Qasim, di Saudi. Duduk dia. Seperti tadi, majelis Syekh lebih nuansanya kepada fikih, pembahasan hukum begini. Dia jenuh. Dia rindu dengan cara Syekh Mukbil. Mana pembahasan hadis? Enggak ada di sini. Masalah mustalah, masalah jarh wa ta'dil, ilmu riwayat, ini itu, kaidah-kaidah hadis enggak dibahas oleh Syekh, enggak dibahas secara panjang lebar seperti Syekh Mukbil. Syekh Mukbil rindu dia. Maka dikala dia berada di ma'had Syekh Ibn Uthaymin, kerjaannya hari-hari di kamar dengarkan kaset-kasetnya Syekh Mukbil. Sementara majelis Syekh ada di masjid, dia enggak datang. Dia dengarkan kaset-kasetnya Syekh Mukbil, masalah syarah hadis ini, syarah hadis ini. Wah, karena sampai meninggalnya Syekh Uthaymin. Ini orang Arab bilang yang semacam ini, la min Yusuf wa la min Qamisu. Yusuf enggak dapat, harta bajunya enggak dapat. Artinya kisah Nabi Yusuf kan makruf. Bapaknya Nabi Yusuf masih mending. Walaupun ditipu katanya Nabi Yusufnya meninggal, paling tidaknya dia dapat bajunya Nabi Yusuf, kasih darah palsu Nabi Yusufnya meninggal. Kami hanya sisa bawa bajunya ini. Mendinglah dalam tanda kutip. Yusufnya enggak dapat, bajunya masih dapat. Nah, kalau orang kayak gini, orang Arab bilang Yusufnya enggak dapat, harta bajunya enggak dapat, lalu kamu dapat apa? Di Syekh Mukbil kamu tinggalkan majelis Syekh, kamu dengarkan kaset-kaset Syekh Uthaymin. Baik, sampai saya selesai. Di Syekh Uthaymin kamu tinggalkan majelisnya Syekh, kamu dengarkan kaset-kaset Syekh Mukbil. Pada akhirnya dia enggak dapat ilmu. Sementara yang lain sabar, duduk, belajar, mendengarkan ini. Menumpuk ilmunya sedikit demi sedikit, bertambah, bertambah, bertambah. Jadi alim. Perlu waktu. Hatta gunung ya ikhwan, dari tumpukan pasir, debu, gunung yang besar. Kalau kamu preteli satu demi satu, dari batu, batu kecil-kecil, asalnya kan biji-bijian pasir atau debu, dengan kesabaran jadi gunung. Banjir, nas'alullah al-afiyah wassalamah, apa tiba-tiba datang banjir, tiba-tiba buh, ada banyu, air banyak, kemudian menenggelamkan, enggak. Asalnya setetes air. Asalnya setetes air turun. Tes. Tetes berikutnya, tes. Numpuk, bertambah. Jadi banyak. Segala sesuatunya demikian. Syai'an fa syai'an. Sedikit demi sedikit. Kamu punya ilmu. Hari ini sedikit. Besok bertambah. Dengan kesabaran, ikhlas. Akan bertambah ilmumu. Tanpa kamu rasa. Tanpa kamu sadari, ilmumu sudah jauh bertambah, meningkat. Wahakadha. Tidak akan bisa ilmu itu dikunyah-kunyah. Innama yukalut tamru habbatan habba. Hatta korma, kamu senang semuanya. Tapi kamu makan satu persatu. Apa iya kamu ada korma tunis satu pak 5 kilo karena senangnya semuanya kamu untal? Enggak mungkin. Satu kamu punya. Enak, kenyang, masuk. Kamu ambil satu biji berikutnya. Bahkan. Ada kekurangan ustadznya, gurunya, ya mesti. Siapa yang sempurna? Gak akan ada ujung pangkalnya kalau kamu seperti itu. Anu, cara penyampaiannya kurang anu, ininya begitu, bahasanya begitu, anunya begini. Barakallahu fiik. Itu semua penghalang-penghalang syaitan yang ingin membelokkan kamu, karena syaitan paham fadilahnya besar buat kamu. Enggak dibiarkan kamu terus menjalaninya, diganggu terus oleh syaitan. Makanya kata Imam Syafi'i, man lam yadhuk murrat ta'allumi tajra'aka sad jahli tula hayatih. Yang tidak merasakan pahitnya belajar ilmu, dia akan meneguk gelas kejahilan sepanjang hidupnya. Nah, ini aja dia orang jahil sepanjang hidupnya, jauh lebih pahit. Walhasil barakallahu fikum, bersungguh-sungguhlah, bersemangatlah dalam belajar dan thalabul ilmu. Tidak akan ada ruginya kamu mendatangi majelis ilmu. Tidak akan ada sengsaranya. Tidak akan luput dari manfaat dan kebaikan yang kamu peroleh. Hasanah dicatat bagimu. Fadilah besar dan begitu banyak. Selain dia, dengan ilmu itu kita berusaha membuang kejahilan pada diri kita. Tahliyah. Dengan ilmu itu kita membersihkan diri dari noda-noda, penyakit hati, penyakit jiwa, terbuang. Tanpa ilmu bagaimana kamu tahu itu penyakit? Tanpa ilmu bagaimana kamu tahu itu berbahaya? Dengan ilmu. Untuk kemudian tergantikan dengan yang baik, diisi dengan akhlak, diisi dengan ilmu, dengan syariat. Mungkin itu yang bisa kita kaji dalam kajian hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apakah ijazah itu haram? Ya tidak. Tidak haram. Ada tuduhan bahwa salafi itu mengharamkan ijazah. Tidak benar. Mereka menyuruh kita bakar ijazah kita. Jahil yang menyuruh kamu membakar ijazahmu. Tidak ada yang mengharamkan. Siapa mengharamkan? Ulama kita siapa yang mengharamkan? Dan yang tahu kapasitas dirinya tidak akan berani melangkahi dan mendahului para ulamanya. Ulama kita banyak, tidak satu pun dari mereka yang mengharamkan. Hanya saja mungkin yang jadi permasalahan, kalau yang dimaksud cara metode yang ada di kebanyakan tempat-tempat atau lembaga pendidikan yang tentunya berafiliasi kepada ijazah, banyak kemungkaran padanya dari beberapa pelajaran yang harus dia kaji, filsafat, ilmu kalam. Kita punya arsipnya yang mereka pelajari dan diujikan resmi. Dan na'udzubillah kemungkaran, bahkan kekufuran sebagiannya. Nyata-nyata itu kufur. Diujikan dan dipelajari. Belum kemungkaran-kemungkaran yang lain. Nah, kalau cara semacam ini tentu haram. Bukan ijazahnya, tapi sarana untuk mendapati itu dengan cara yang semacam ini haram, mungkar. Makanya yang Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah nasihatkan untuk anak-anak beliau dari kalangan Ahlus Sunnah dimanapun berada, mencukupkan diri dengan cara-cara pendidikan ma'had untuk pesantren. Terjauh jelas bebas dari kemungkaran-kemungkaran semacam itu. Kurikulum mereka yang buat sendiri, bebas. Akidahnya, fikihnya, akhlak, dan yang lain-lain. Merdeka. Ahsan sudah. Sehingga anak-anak kita pun terjaga dari hal-hal yang mungkar yang bisa masuk ke pikiran dan benak mereka. Kalau memang dibutuhkan hatamahat yang seperti itu, yang istilahnya pendidikan non formal, perlu ijazah untuk yang lebih lanjut, ya labas buat ijazah ma'had. Enggak masalah. Terlebih kalau memang tentu sedang diupayakan oleh beberapa ustadz kita, mudah-mudahan Allah kasih kemudahan untuk kelanjutan pendidikan ke jami'ah misalnya. Untuk ini misalnya ada ijazahnya, tentunya dengan syarat dan kriteria yang harus dipenuhi dari sana, dari Jami'ah Islamiyah Madinah misalnya. Harus begini-begini isi formulir dan seterusnya lah, panjang lebar. Walhasil ketika santri kamu lulus dan bahwa ijazah yang diakui istilahnya terakreditas, oh iya ini lulusan ma'had ini di kota ini, nah, bisa melanjutkan pendidikannya dengan ijazah ini ke jami'ah, diterima masuk S1 kuliah di sana, khair wa barokah. Jadi itu yang dinasehatkan, dianjurkan oleh masyayikh kita, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Abdullah Bukhari, hafizahumullah. Maka siapa yang mengharamkan ijazah? Tapi mungkin kalau yang kamu maksud cara-cara yang ada selama ini di luar, ya na'am, kemungkarannya. Karena tidak bisa kamu dapati ijazah itu kecuali melewati sekian rintangan yang haram dan mungkar. Tinggalkan ya akhi lillah. Masih banyak cara lain insyaallah yang lebih mulia untuk kamu bisa melanjutkan pendidikan di jenjang yang berikutnya. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabi Muhammad. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.